Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesi kita kali ini meneruskan kajian taharah di mana kita sampai pada al-mabhas ats-tsani, pembahasan yang kedua. Anwa'un najasati, macam-macamnya najis. Wawujubu tathiriha, dan wajibnya mensucikannya, auzawaliha, atau menghilangkannya. Jadi kita akan berbicara seputar macam-macam najis dan bagaimana cara mensucikannya atau menghilangkannya. Kemudian definisi najis, an-najasatu hiya al-qadharatu allati yajibu ala al-muslimi an yatanazzaha anha wa yaghsila ma asabahu minha. Najis adalah kotoran yang wajib atas seorang muslim bersuci darinya atau mensucikan diri darinya dan membasuh apa-apa yang mengenai darinya. Ini kriteria atau definisi najis. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu maka sucikanlah. Suratul Muddatsir ayat 4. Waqala subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Surah Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya-tanya tentang haid. Qul huwa adza, katakan Muhammad, ia adalah kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah wanita-wanita itu pada masa haidnya. Artinya tidak boleh berkumpul, bersetubuh. Wala taqrabuhunna, dan janganlah mendekati mereka. Hatta yathurna, sampai mereka suci. Fa'idha tatoharna, maka apabila mereka telah suci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka dari arah yang diperintahkan oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan menyukai orang-orang yang bersuci. Surah Al-Baqarah ayat 222. Jadi ketika mereka bertanya kepada Rasulullah tentang haid, maka Rasulullah memberitahu bahwasanya haid itu adalah kotoran. Kemudian Rasulullah juga memberitahukan, Allah Ta'ala memberitahukan bahwasanya pada saat haid tidak boleh menggauli wanita. Fa'tazilun nisa, artinya jawi. Jawi di sini artinya tidak melakukan persetubuhan. Nah, kemudian aplikasinya gimana? Ini sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itu para sahabat memperdalam ilmu tentang ini kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika para istri Rasulullah haid, maka Rasulullah tidak melakukan persetubuhan. Namun selain itu Rasulullah melakukan. Bahkan dalam hadis dikatakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah segala sesuatu kecuali nikah. Nah, di sini pengertiannya berarti sekedar cumbu rayu, kemudian memeluk istri, mendekap istri ketika tidur misalnya. Nah, ini tidak apa-apa. Yang penting tidak melakukan hubungan badan. Maka bagaimana ikhtiarnya supaya kita selamat dari melakukan hubungan badan? Pada saat salah seorang istri Rasulullah SAW terjadi haid, maka kemudian Rasulullah melemparkan padanya sarung atau penutup kain. Maka ditutupilah bagian dari kemaluannya. Nah, kemudian yang lain dari itu, maka kemudian diperbolehkan. Jadi yang terpenting adalah jangan melakukan nikah, kata Rasulullah SAW. Hanya para ulama akhirnya sampai ada yang mewajibkan harus pakai kain penutup. Nah, sekarang sudah ada yang simple, yaitu di mana pada saat haid istri memakai celana dalam misalnya, atau apa yang bisa menghalangi terjadinya nafsu ke arah berhubungan badan. Kemudian berikutnya kita akan terangkan wa min hadhihi najasati mayati. Dan di antara jenis-jenis najis-najis itu adalah sebagaimana yang akan datang. Yang pertama, baulul adamiyyi, yaitu kencingnya manusia. Wa ghaituhu, dan beraknya. Jadi kencing manusia, berak manusia seluruhnya adalah najis. Nah, di sana nanti ada yang tidak najis. Seperti apa? Kencing dan kotoran hewan al-makulat. Makulatul lahm, ya. Hewan-hewan yang bisa dimakan dagingnya, kayak binatang ternak yang memang menjadi makanan manusia, diperuntukkan untuk menjadi makanan manusia. Ini tidak najis, seperti onta. Onta tidak najis kotorannya, bahkan kencingnya. Nabi sering kalau ada di antara sahabat yang sakit memberi obat dengan kencing unta kemudian sembuh. Nah, ini kalau seandainya najis maka tidak akan terjadi hal itu. Kemudian masalah kotorannya bagaimana? Diterangkan dalam hadis yang sahih bahwasanya ketika Nabi belum membuat masjid, ya, ketika sampai di Madinah belum ada masjid, maka dikatakan bahwa Nabi sholat fi marabidil ghanami, yakni di kandang kambing. Ya, Nabi ketika belum punya masjid pernah sholat di kandang kambing. Nah, terus di kandang kambing apa yang dilakukan? Ya, sholat. Kemudian terjadilah polemik. Polemiknya ya mungkin pakai plastik. Ya, gitu ya, di antara pembahasan masalah fikih mungkin pakai plastik. Nah, ini ada yang mengatakan begitu. Maka dijawab, kapan saat itu ada pabrik plastik begitu ya? Nah, di zaman itu enggak ada pabrik plastik. Maka masalah itu akhirnya bukan jawaban. Kemudian atau pakai daun pisang misalnya. Maka dibantah, mana yang menunjukkan adanya daun pisang. Nah, akhirnya tetaplah hukumnya bahwa yang dimaksud itu bahwa Rasulullah sholat di kandang kambing. Ini juga untuk menunjukkan bahwa kotoran hewan al-makulat ini bukan najis tapi sekedar apa namanya kotor. Jadi kotor. Jadi kalau seandainya kering ya tinggal nyapu gitu aja sudah. kalau sudah kering. Kalau nempel di apa namanya di teras, kalau misalnya sudah kering nempel masih ada warna, ya cukup dikerik saja itu sudah apa namanya sudah suci tempatnya. Ini berlaku bagi semua al-makulat ya, semua al-makulat, makulatul lahm yang boleh dimakan dagingnya. Ya seperti unta, sapi, kemudian kambing, kemudian ayam unggas-unggasan ini. Ini bukan najis tapi kotor. Kemudian hadis tentang marabidil ghanam tadi di kandang kambing tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Nah ini kalau kencingnya manusia atau beraknya maka sepakat semuanya bahwa hal itu adalah najis. Kemudian wayakunu tathiruhu bil ghusli. Dan cara mensucikannya yaitu dengan cara dibasuh, dicuci. Wal izalati dan dihilangkan ainun najasahnya. Ainun najasah ya zatnya itu dihilangkan ya, dihilangkan dulu kemudian baru dicuci. Kemudian bagaimana pensuciannya? Caranya katali sebagaimana berikut ini. Yang pertama, tathiru baulil gulami wal jariyati. Cara mensucikan kencingnya bayi laki-laki dan bayi perempuan. Nah, di sana ada perbedaan bagaimana cara mensucikannya kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, baulul ghulami yundahu. Kencingnya bayi laki-laki sekedar diperciki, disiram. Wa baulul jariyati yughsalu. Dan kencing bayi perempuan adalah dicuci. Dicuci, dikucek begitu. Jadi ada perbedaan. Jadi kalau bayi laki-laki cukup disiram gitu aja sudah suci. Lain halnya kalau bayi perempuan, jadi harus dicuci mungkin dengan rinso ya. Terus kapan hal ini terjadi? Di sini dikatakan wahada malam ya to'ama, selama mereka berdua belum makan nasi. Bayi laki-laki belum makan nasi, bayi perempuan belum makan nasi kecuali sekedar minum ASI, air susu ibu, selama kira-kira 6 bulan. Nah, selama itu pula kalau laki-laki diperciki, kalau perempuan dicuci seperti biasanya sebelum mereka makan. Kemudian fa in ta'ima, jika mereka sudah makan, ghusila jami'an, seluruhnya harus dicuci meskipun kencingnya bayi laki-laki, maka dicuci seperti biasanya ya, pakai rinsu, pakai sabun-sabun begitu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, oleh Abu Dawud, kemudian juga oleh Imam Muslim, wa shahahahu al-Albani fi sahihi Abi Dawud. Kemudian yang kedua, tathirun na'li, sucinya terumpah sandal, sepatu, yakunu biddalki fil ardi, terjadi kesucian itu dengan menggosok-gosok di tanah. Jadi misalnya kita pakai sepatu, pakai sandal misalnya, kok kita menginjak kotoran, maka kalau memang kotoran itu masih banyak, maka hilangkan dulu, pakai nyari cutik ya, nyari kayu, kemudian dihilangkan dulu, disepet dulu, supaya tidak melebar nanti. Kalau masih belum dibuang, digosok malah bisa melebar kemana-mana. Nah, setelah itu kemudian digosok-gosok dengan tanah beberapa kali, 5 atau 6 kali begitu ya, maka jadilah suci. Ya, terumpah tadi menjadi suci. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wati'a ahadukum bina'laihi al-adha," apabila salah seorang di antara kalian menginjakkan dua terumpahnya, dua sandalnya kepada kotoran, fa innat turaba, maka sesungguhnya debu, lahu baginya tahurun, adalah pensuci atau mensucikannya. Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ini cara yang kedua apabila kita memakai terumpah, sandal atau sepatu. Maka dengan cara digosok ke tanah, debu, jadilah ia suci. Ya tentu sampai hilang baunya, sampai hilang rasanya, warnanya. Karena kaidah hilangnya najis itu. Yaitu apabila telah hilang warnanya, rasanya, dan baunya. Kemudian yang ketiga, tathiru zaili thawbil mar'ati. Mensucikan ekor baju wanita. Kok ada ekor baju wanita? Ya, karena kalau wanita itu pakaiannya harus sampai menutup kaki. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki pakaiannya, celananya, sarungnya, jubahnya yang sifatnya pakaian yang sifatnya menjulai dari atas, maka tidak boleh melewati mata kaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengancam bahwasanya wa ma tahtal ka'baini fa finnar. Apa yang di bawah mata kaki maka di neraka. Ya, ini para jamaah jadi harus hati-hati kalau laki-laki beda dengan perempuan pakaiannya. Kalau laki-laki tidak boleh melebihi mata kaki. Sedangkan kalau perempuan maka malah harus menutupi mata kaki. Bahkan sampai menutupi kaki seluruhnya. Kemudian Ummu Salamah pernah bertanya, sampai di mana ya Rasulullah? Tambahi lagi sejengkal katanya. Sampai di mana Rasulullah? Tambahi lagi sejengkal. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan. Nah, akhirnya sampai kepada nyentuh tanah. Maka ketika ditanya bahwa nanti kena kotoran, Rasulullah menjawab akan disucikan oleh debu berikutnya. Ya kalau saya sih berpikir secara simpel, untuk supaya wanita tidak kesulitan di zaman sekarang ya, tidak kesulitan sampai harus menahan-nahan, maka kalau saya sendiri wallahu taala alam, yang penting jangan di atas mata kaki. Kemudian kalau bisa misalnya dari tanah itu 2 cm lah misalnya. Untuk mengantisipasi jangan sampai terlalu kotor gitu. Nah, kemudian disambung dengan kaos kaki. Ini insyaallah sudah lumayan. Nah, di samping itu disambung dengan kaos kaki sehingga tidak nampak kulitnya. Ini dalam rangka untuk memudahkan saja karena saat ini wanita macam-macam ya tugasnya. Tapi intinya lebih dari kaki itu intinya bisa. Ya, karena nanti kalaupun ada kotoran akan dihapus oleh debu berikutnya. Jadi kalaulah misalnya yang penting tidak sampai membuka, terus dari tanah kira-kira 2 cm sehingga ketika dipakai tidak sampai nyentuh tanah, terus disambung dengan kaos kaki, mudah-mudahan hal itu sudah cukup. Ini hanya pendapat saya saja, para jamaah. Karena terkadang saya melihat wanita itu harus menahan setiap selama perjalanannya, menahan jangan sampai nyeret begitu. Meskipun seandainya nyeret, tidak masalah. Kenapa? Karena memang ada debu berikutnya. Tapi kalau laki-laki para jamaah, masya Allah, ya kita jangan sampai lah nanti di akhirat mendapatkan azabun alim, siksa yang pedih hanya karena masalah yang sepele. Ya, ada manusia itu nanti disiksa itu karena masalah besar, misalnya syirik, minum khamr, berzina, merampok, ya ini. Ini menipu, ini namanya besar itu. Ya, pantesanlah dia dapat neraka. Bahkan mungkin lama, ratusan tahun gitu ya. Tapi permasalahannya para hadirin, para pendengar, kalau seandainya seseorang di antara kita disiksa oleh Allah hanya karena musbil, berarti kita mendapatkan kesulitan, mendapatkan tingkatan kesulitan atau siksa oleh perkara yang remeh. Oleh perkara yang remeh, sekedar musbil. Karena itulah selama kita di dunia ini, selagi kita mendapatkan ilmunya, maka segeralah kita menyelamatkan diri darinya. Karena sekecil apapun, siksa tetap akan berjalan. Artinya kerugian besar lah. Gak nikmati, gak apa. Kalau perampok tadi menikmati gitu ya di dunia. Tapi karena besarnya dosa, maka dia disiksa dengan azabun alim misalnya. Ini masalahnya sekedar musbil. Ngelembrehkan bagian dari kain yang menjulai dari atas. Yang saya maksud, kerugian besarlah bagi orang yang karena itu kemudian disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara hukum pasti akan berlaku. Dalam hal ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahlus Sunnah terbesar setelah para tabi'in, yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. An Abi Dzarrin, dari Abi Dzar, qala, berkata Abu Dzar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatun, ada tiga golongan, la yukallimuhumullahu, di mana Allah tidak akan mengajak bicara kepada mereka, Allah tidak akan berbicara dengan mereka, wa la yanzuru ilaihim, dan tidak memandang mereka, ini enggak direken oleh Allah, wa la yuzakkihim, dan tidak dibersihkan oleh Allah, tidak ada pengampunan bagi mereka, wa lahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Qultu, aku berkata, kata Abi Dzar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man hum, siapa mereka? Khabu wa khasiru, alangkah celanya, alangkah ruginya. Siapa mereka ya Rasulullah? Qala, kemudian perawi berkata, wa a'adahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha marrat. Kata perawi, Rasulullah sampai mengulang-ulang sebanyak tiga kali. Yaitu mengulang-ulang kata, salasatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Kalimat-kalimat ini para jamaah sampai dikatakan oleh Rasul tiga kali. Dan Abu Dzar pun mengatakan, siapa mereka ya Rasulullah? Alangkah celanya dan ruginya mereka. Maka qala, kemudian Nabi bersabda, al-musbilu, yaitu orang yang musbil. Orang yang musbil, yang pakaiannya sampai apa namanya menjulai di bawah mata kaki bagi kaum laki-laki. Wal munfiku sil'atahu bil khalifil kadhibi. Yang kedua, ini orang yang menginfakkan hartanya atau dagangannya dengan sumpah palsu. Contohnya gimana? Banyak orang yang menjual barang dengan sumpah palsu, banyak itu. Misalnya mau beli aqua gelas ya di terminal misalnya. Pak, beli aqua, Pak. Oh ya, berapa aquanya, Pak? Aqua gelas saja 5.000. Aqua gelas pendek itu ya. Ketika ditanya, "Pak, di tempat kami itu cuma 500 loh, Pak." Maka dia menjawab, "Iya, di tempat kamu di sini ini kulaannya saja 4.999, Dek." Waduh. Akhirnya apa? Sumpah palsu sudah. Tadi dia membawa dagangannya dengan sumpah palsu. Dengan sumpah palsu. Kulaannya gak boleh begitu. Ini rugi ya saya. Padahal sudah beruntung ya. Padahal sudah dapat banyak. Ya, karena memang kadang orang itu kepingin cepat kaya ya. Kepingin cepat kaya tapi gak memikirkan dosanya. Bahwa dosanya besar sekali. Sampai oleh Allah tidak direken nanti di akhirat. Gak dipedulikan ya. Gak disapa, gak apa. Yang lain diproses. Orang ini gak diproses. Orang yang musbil, bajunya, celananya, yang pokoknya pakaian-pakaian yang dari atas sampai melebihi mata kaki. Ya, termasuk juga orang yang menginfakkan barang dagangannya dengan sumpah palsu tadi. Ya. Padahal sudah dapat apa? Untung lah. Kemudian, yang ketiga siapa? Wal mannanu. dan orang-orang yang menyebut-nyebut pemberiannya atau ngungkit-ngungkit pemberiannya. Ini masjid ini kalau enggak saya bantu dulu belum jadi-jadi misalnya. Si fulan itu dulu kalau enggak kami tolong itu enggak akan jadi apa namanya pejabat begitu ini. Jadi diungkit-ungkit ya. Kamu dulu enggak ditolong jadi apa lo kamu? Nah, ini diungkit-ungkit ini orang yang suka ngungkit-ngungkit ini kata Rasulullah termasuk di antara tiga golongan yang nanti tidak akan disapa oleh Allah, dibiarkan kelimprungan di padang mahsyar, walahu azabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim wa Ahlus Sunan dan Ahlus Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Jadi itu para jamaah bahwasanya yang dimaksud pakaian wanita itu adalah karena pakaian wanita harus melebihi mata kaki, jangan sampai kelihatan kakinya, jangan sampai kelihatan apa namanya kecetnya, apalagi sampai kelihatan betisnya, dosa besar ya. Para wanita-wanita saat ini tidak apa namanya banyak yang ketakwaannya sudah turun, nggak takut akan murka Allah. Sehingga pakaiannya itu kadang di atas lutut, ada juga yang di bawah lutut, akhirnya betisnya kelihatan. Makanya kemudian kemana-mana digoda oleh orang-orang yang tidak takut dosa juga. Kenapa? Karena dirinya sudah dibuka begitu ya. Memang si wanita itu menggoda, memang dia berpakaian serba menggoda, sehingga akhirnya orang mesti menggodanya begitu ya. Kecantikannya diperlihatkan, kadang bukan hanya betisnya ya, bagian lehernya diperlihatkan, kemudian gemulainya dilihatkan, kemudian kakinya hampir seluruhnya diperlihatkan. Jadi kalaupun mereka kemudian dapat fitnah, dapat hambatan di jalan, mungkin diperkosa orang, diculik orang untuk diperkosa, sebenarnya sama-sama salahnya itu. Ya, sebenarnya si perempuannya pun juga terkadang memang salah. Salahnya gimana? Penampilannya memang mencolok, ya, mengundang orang untuk bernafsu untuk mendapatkannya. Jadi inilah kesalahan. Maka di dalam Islam, karena Islam itu satu-satunya agama yang sangat menghormati emansipasi wanita. Di dalam Islam, kedudukan wanita benar-benar dimuliakan, ya, dimuliakan. Bahkan kalaupun wanita itu bekerja, hanya cuman sekedar membantu suami gitu aja. Bagi yang sudah punya keluarga ya, itu sekedar bantu suami. Tanggung jawab seluruhnya sebenarnya ada pada suami. Jadi ketahuilah bahwa Islam itu sangat-sangat memuliakan para wanita. Kemudian busana para wanita pun diatur oleh Islam. Ini artinya bahwa Islam memuliakan mereka. Hanya manusia kemudian tidak menyadari hal itu atau lebih apa namanya mengejar urusan dunia sampai perempuan-perempuan turun jalan, sampai perempuan-perempuan menguasai apa perusahaan-perusahaan begitu ya, dengan apa pakaian yang serba mencolok gitu ya, serba sufur gitu, tabarruj ya, nampang. Ini dosa. Kemarin sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bagaimana cara kalau memang wanita terpaksa ya, kalau wanita terpaksa kerja di dalam Islam boleh, tapi hendaknya jaga diri. Apa yang menyebabkan tersingkapnya apa namanya aurat, kemudian fitnah laki-laki itu tetap harus dijaga. Kemudian yang ketiga dari cara membersihkan najis-najis ini, yaitu tathirul ardi wal firasi, cara mensucikan tanah dan permadani atau kasur ketika terkena apa namanya ketika terkena kotoran atau najis. Maka di sini dikatakan idza asaba al baula awil ghaita, idza asaba al baulu awil ghaitu al ardu wal firasy awil firasya, apabila mengenai apa namanya kencing atau berak mengenai tanah atau mengenai permadani atau kasur, ya kalau sekarang juga mengenai lantai kita ya, lantai rumah ya, maka fa innal ghaita, maka sesungguhnya kalau itu berupa berak, maka yuzalu, kemudian dihilangkan, wa yusabbu, dan dialirkan, ala makanihi, ke tempatnya ma'un, air. Jadi kalau berupa ghaid, berupa berak, bagaimana cara mensucikannya? Itu dibuang dulu beraknya. Jadi dibuang dulu, kalau sekarang ya ada tisu gitu ya, dibuang dulu. Jangan kemudian masih ada kotorannya langsung disiram. Ini bicara kalau masalah siram itu bicara karena di zaman dahulu tidak ada yang namanya tackle ya, tidak ada namanya tackle. Yang ada langsung tanah. Di zaman dahulu yang ada langsung tanah, tidak ada teras seperti sekarang. Nah, maka kalau di teras atau di tackle ya, jangan langsung disiram. Buang dulu apa namanya? Yang namanya kotorannya dibuang dulu, ya. Kemudian baru dituangkan pada tempat itu air, karena nanti air itu akan membawa sisa-sisa bau dan rasa warna meresap ke dalam tanah. Ini apabila menyangkut masalah kotoran yang jatuh di lantai yang berupa tanah atau pasir. Kalau lantainya berupa teras atau tekel saat ini, ya, atau marmer yang ada saat ini, gimana caranya? Dibuang zatnya, kemudian setelah itu disapu dengan tisu itu ya, ya dilap dengan tisu. Setelah itu dikasih air, perciki air, kemudian dilap lagi dengan tisu atau dengan, mungkin nggak ada tisu tapi yang ada kain, ya diperciki air kemudian dilap dengan kain kalau memang nggak ada tisu. Nah setelah itu kalau masih ada lagi kain berikutnya ya kemudian ganti kain, dikasih air lagi 2 atau 3 kali kemudian dilap lagi. Setelah itu dengan kain berikutnya dikasih air lagi kemudian dilap lagi begitu. Nah untuk yang berikutnya insya Allah sudah suci. Tapi sekarang kalau ada tisu maka afdol dengan tisu. Cuma tisu kalau dengan air biasanya menggenang ya, menggenang. Mungkin apa namanya sebaiknya pakai apa? Pakai kain. Tapi kalau cuman airnya tipis maka tisu sangat memungkinkan. Ya begitu juga kalau di kasur misalnya, di kasur anaknya berak, maka dibuang dulu zatnya, dibuang, dikelet. Setelah itu dikasih percikan air, terus diucek-ucek di dia, di sekitar kasur itu mungkin dengan sikat yang sudah nggak dipakai itu, ya dengan sikat cucian itu disekek-sekek sambil sambil atau mungkin dikompres juga dengan sabun ya, kemudian disekek-sekek begitu disikat, terus dikerciki air, terus dicuci, kering, selesai sudah masalah, kering. Nah ini kalau di kasur, makanya memang kasur itu lebih baik dibungkus dengan plastik ya sehingga tidak terkena air sama sekali. Ya berarti nyuci apa jemurnya juga harus lama begitu. Begitu juga kalau terkena di baju, maka hilangkan dulu zatnya. Setelah itu baru dibasuh dengan air. Begitu juga kalau di masjid misalnya, masjid, maka hilangkan dulu zatnya, kemudian dikelet dulu dengan apa sehingga tinggal bau saja, tinggal bau atau mungkin rasa. Nah kemudian diperciki air, setelah itu dilap, diperciki air lagi, dilap, diperciki air lagi, dilap, selesai sudah masalah. Karena insya Allah sudah tidak ada bau, tidak ada rasa, tidak ada warna. Bahkan ada warning ini ya, kalau di rumah atau di masjid yang seperti sekarang yang sudah pakai lantai keras seperti ini ya, sudah pakai marmer ya, sudah pakai tekel gitu ya, sudah pakai teras, maka mensucikan najis-najis ini bukan disiram, tapi dengan cara tadi itu, dilap tadi itu ya, dilap. Karena kalau disiram, nanti seluruh rumah kena semuanya. Ini kalau berak. Kemudian, ammal baulu, adapun kencing, fayukataru bilma. Maka diperbanyaklah air yang disiramkannya. Ini ketika karena masjidnya Rasulullah pakai pasir. Atau rata-rata rumah saat itu mungkin pakai tanah. Sehingga ketika disiram, maka dia akan meresap bersama airnya. Nah, untuk zaman sekarang, karena setiap rumah kita, rumah jelek pun sekarang sudah tidak pakai pasir ya. Sudah paling enggak pakai teras gitu. Kalaupun enggak ada tekel, ya pakai teras ya. Jadi kalau sekarang rumah-rumah yang sudah pakai alas apa pakai apa marmer kah atau pakai tekel atau pakai teras, maka cara mensucikannya seperti contoh pada cara mensucikan berak tadi. Jadi jangan disiram, kalau kencing disiram malah nanti semua ruangan kena nanti karena menyebar. Enggak ada tempat keluar lagi bagi air. Atau apalagi kalau yang lebih rendah itu di dalam. Maka bisa masuk ke kamar-kamar juga gitu ya. Maka caranya apa kalau kencing? Dilap kencingnya, diserap ya, diserap dengan kain. Kalau sekarang ada tisu, diserap begitu ya. Setelah itu diserap lagi sampai kelihatan keringnya. Terus diperciki air beberapa kali dengan kain yang masih suci. Ataupun kalau kainnya cuma satu ya kain-kain itu saja, tapi dicuci dulu dengan terus diperas begitu, diperas sampai mati gitu ya. Kemudian dipakai lagi berikutnya untuk apa menyerap berikutnya begitu sampai serapan yang ketiga insyaallah sudah suci, sudah hilang baunya, rasanya, warnanya sudah hilang. Ada kasus di mana bayi yang mungkin karena makanan tertentu atau minum tertentu misalnya sampai ada yang warna itu sulit dihilangkan. Ya, ketika misalnya pakai pempes, pakai plastik misalnya. Itu terkadang apa lengket di plastik itu. Sekarang yang sistem plastik sudah tidak ada. Langsung pakai popokku itu kan gitu ya. Ada penyerapnya di dalamnya. Sebelum itu ada juga yang namanya plastik ya. Di plastik itu sudah memang ditalikan nanti gitu. Kita tinggal ngasih pembalut atau kain lah secukupnya gitu. Maka kadang menimpa plastiknya sehingga warna itu masih ada, warna kuning. Mungkin karena faktor makanannya. Maka dicuci dulu kalau seandainya sudah tidak bisa dan tidak mungkin. Tapi warna, rasa, bau sudah tidak ada. Warna tetap ada. Maka setelah memang proses sudah seperti itu, maka insya Allah tidak apa-apa. Nah kemudian, kata fayukatharu bilma, maka diperbanyaklah dengan air di sini, para jamaah, karena memang zaman dahulu rumah-rumah itu belum pakai marmer seperti sekarang ini gitu ya. Belum pakai tekel seperti sekarang ini. Ya, jadi kalau sekarang caranya sudah beda. Kembali ke cara seperti awal. Mungkin di halaman kita, ya. Mungkin di desa masih ada juga yang pakai tanah langsung terasnya. Ketika ada kencing cukup menyiram dengan banyak. Maka nanti akan meresap bersama air tadi ke dalam tanah. Ini kalau kencing. Apa dasar hukumnya? Di sini dikatakan walihadza qala sallallahu alaihi wasallam, karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fil a'rabi, pada seorang a'rabi, seorang badui, alladzi bala fil masjid, yang kencing di masjid. Masya Allah, seorang badui datang langsung kencing di masjid ya, di pojokan masjid ya, karena mereka belum tahu, dia masih jahil, belum tahu, apalagi memang masjid itu masih berupa pasir ya, kayak lapangan banget gitu, sehingga dia tidak berpikir ke arah ini dipakai apa, ini boleh atau enggak, langsung aja dia pipis di situ. Akhirnya sahabat-sahabat marah, mendekati. Beramai-ramai mendekati, mau memarahi dia. Iya. Ternyata kata Rasulullah, da'uhu. Biarkan dia, tinggalkan dia. Wa ahriku ala baulihi. Dan tuangkan atas kencingnya. Sajlan min ma'in, seember dari air. Auzanuban min ma'in, atau setimba dari air. Fa innama bu'istum muyassirin, kata Rasulullah. Kalian itu diutus untuk memberi kemudahan. Walam tub'atsu mu'assirin, dan kalian tidak diperintahkan untuk memberikan kesulitan. Nah, akhirnya Rasulullah menyuruh para sahabat untuk ngambil air. Setelah air, ngambil air, disiramkan, selesailah. Kemudian air itu menyerap. Karena di masa itu masjidnya pakai pasir. Nah, ini yang terjadi pada A'rabi. Dan ini sekaligus juga bagaimana kalau membersihkan kencing. Kemudian, وَتُزَالُ أَثَارُ الْوَئِتِ وَالْبَوْلِ, dan bisa dihilangkan bekas-bekas ghaid atau berak, wal bauli dan kencing, yaitu bil istinja'i, dengan bersuci dengan air, wal istijmar, dan bersuci dengan batu. Kama sayati insyaallah ta'ala, sebagaimana akan datang keterangannya. Jadi dalam mensucikan, dalam bersuci itu ada dua istilah. Ada istilah al-istinja, ada istilah al-istijmar. Al-istinja itu bersuci tapi dengan air. Seperti kalau orang bilang cawi, begitu ya. Dengan air, ini namanya istinja. Ada juga di sana nanti yang namanya istijmar. Kalau orang Jawa bilang ketika kita ngaji bahasa Jawa, peper, begitu, peper. Nah ini. Terus gimana caranya? Jadi kalau zaman dahulu pakai batu atau kreweng, ya, atau cadas. Yang memang halus begitu. Dipoleskan ke tempat yang ada kotorannya berupa berak atau kencingnya. Dipoleskan gitu ya, kemudian batu yang kedua dipoleskan lagi, kemudian batu yang ketiga dipoleskan lagi. Sampai batu yang keempat sudah tidak ada di situ. Berarti sudah suci, sudah suci. Terus di dalam kitab lain sering dikatakan au mayakumu bihi, atau apa-apa yang bisa menempati tempatnya batu. Nah sekarang akhirnya berkembanglah ada yang namanya tisu, ya, ada yang namanya tisu. Ini bisa menggantikan istijmar. Bahkan para jamaah kalau di negara-negara maju itu WC itu sekarang yang airnya cuma untuk membasahi, untuk menyiram saja, ya, dengan alat itu sor gitu ya. Tapi yang untuk cawinya sudah tidak pakai air sekarang, ini kebanyakan pakai tisu. Jadi di dalam itu sudah ada keranjang sampah. Nah tisu gulung itu yang besar itu tinggal narik gitu aja untuk sekarang ini. Kenapa? Karena memang itu lebih murah harganya daripada air. Kalau air sekali buka kran itu berapa, sudah berapa liter yang keluar itu. Jadi tisu lebih murah, irit. Bahkan bisa 10 kali lipatnya iritnya. Makanya di negara-negara maju sekarang ini sudah sistemnya pakai tisu. Adapun orang Indonesia kemana-mana mungkin agak risih gitu ya, kemana-mana. Saya pernah punya kawan yang dia itu suka di negeri barat gitu ya. Dia cerita, ya sebagai orang Indonesia itu tetap aja gak bisa katanya. Dia tetap aja setiap masuk WC itu mesti bawa air sak botol gitu. Karena gak bisa kata dia. Ya karena kurang biasa ya. Insya Allah nanti kalau sudah maju negara kita, ya itu hal yang biasa jadinya akhirnya. Nah sekarang istijmar para pendengar sudah bisa diwakili dengan tisu. Ya. Kemudian berikutnya najis berikutnya yakni yang kedua ini damul khaydi. Insyaallah nanti berikutnya kita akan mempelajari tentang darah haid. Darah haid di sini ini berhubungan dengan wanita ya. Kalau darah haid itu menempel di baju. Ya, kalau darah haid itu menempel di baju atau di tempat kita sholat, bagaimana? Yat huruf bidalki wal husli. Ia bisa suci dengan digosok atau dibasuh atau dicuci. Jadi kalau sudah kering, ya kering nempel, ya digosok, digaruk-garuk gitu, diucek-ucek gitu, terus kemudian jatuh rontok ya. Terus setelah itu dicuci dengan air. Kemudian dasarnya adalah qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fi damil haid, tentang darah haid, yaitu yusibu thawba, yang menimpa pakaian, maka kata Nabi tahuttuhu, hendaknya ia menggaruknya, summa takrusuhu bil ma, kemudian setelah digaruk dipercikilah dengan air. Summa tandohu, kemudian menyiramnya. Ya, dicuci artinya. Summa tusalli fihi, kemudian sholatlah padanya. Ya, pada pakaian tadi. Karena yang dicuci cuma sekedar alokasi yang terkena saja. Ya, lokasi yang terkena saja. Kecuali kalau sudah 5 hari enggak dicuci, ya sudah dicuci seluruhnya begitu ya. Tapi kalau barusan keluarkan dari lemari ya, barusan di laundry lagi gitu ya, maka baik itu madi atau mani yang menimpa, ya cukuplah sekedar lokasi yang terkena mani atau yang terkena madi tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesailah sesi kita kali ini. Insyaallah berikutnya nanti yaitu wulughul kalbi fil ina, tentang masalah seruputan anjing, ya, bagaimana cara membersihkannya. Semoga materi kita kali ini bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah pengetahuan kita sehingga kita senantiasa bisa dan mendapatkan solusi yang terbaik dalam rangka mensucikan diri kita, pakaian kita, dan tempat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.